Orang-orang kafir itu saling bertanya, menjadi perbincangan di tengah-tengah mereka. Ya, karena memang mereka ini tidak beriman. Alladzi syakka fihi kuffar Quraisy. Yang mana orang-orang kuffar Quraisy itu ragu, benarkah kita ini akan dibangkitkan? Benarkah kita ini akan hidup kembali? Benarkah kita ini setelah mati akan bangkit lagi seperti jasad yang dipakai di kehidupan dunia? Sehingga mereka begitu gempar. Ya. Wa kadzabuhu, dan mereka mendustakan. Ya, tidak beriman dengan hari kebangkitan. Masya Allah, orang-orang kafir tidak percaya kalau habis mati itu akan hidup kembali. Padahal di sana banyak sekali dalil secara akal, secara indera, dan secara agama lebih-lebih akan hari kebangkitan setelah mati. Berbeda dengan kaum mukminin, mereka yakin, beriman bahwasanya kita semuanya setelah mati akan dibangkitkan kembali. Ya. Kenapa? Karena kaum mukminin melihat secara akal, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan maha mampu. Orang dulunya manusia enggak ada. Kemudian dia adakan. Hidup. Wujud. Dulunya enggak ada wujudnya. Setelah sudah ada wujud, meninggal dunia, mati, masuk ke dalam bumi. Kemudian mau dibangkitkan lagi, itu lebih mudah lagi daripada menciptakan yang dulunya enggak ada. Kan begitu ya secara akal ya. Mana lebih sulit? Mengulangi kembali dengan menciptakan dari yang dulunya nol, enggak ada apa-apa. Secara akal kan lebih mudah lagi membangkitkan. Mengulangi, membangkitkan manusia yang dulunya sudah ada. Itu lebih mudah bagi Allah. Daripada menciptakan yang dunia tidak ada. Walaupun dua-duanya mudah. Ya. Sehingga seorang mukmin berbicara secara akal mudah bagi Allah untuk membangkitkan. Orang menciptakan yang dulunya enggak ada menjadi ada. Itu aja bisa. Apalagi cuma membangkitkan yang dulunya sudah pernah ada. Demikian juga secara his, secara indera. Kalau dilihat, misalkan bumi ini dulunya kering kerontang. Antum lihat di tanah Arab kalau lagi musim dingin rontok semua tanam-tanam. Enggak ada yang berdaun. Ya, setelah datang musim semi, masya Allah muncul kembali. Daun-daun kebun anggur, daun-daun kebun apel, daun-daun tanam-tanaman, kebun persik dan seterusnya muncul berbuah. Hidup kembali. Ya, demikian juga kita kalau kita habis bakwasi ya. Mati semua, ya enggak? Tanaman semuanya terbakar sampai tanah-tanahnya itu dalam keadaan kering tandus. Coba kalau sudah turun hujan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral ardha hamidah, fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat." Engkau lihat bumi ini tandus, kering, mati. Tapi kalau sudah Allah turunkan air, ihtazzat wa rabat. Tumbuh, berkembang, bergerak tanahnya, apa? Tanam-tanamannya muncul. Itulah Allah bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Dan ini mudah bagi Allah Azza. Jadi kembali ke sini, kaum mukminin beriman. Apalagi secara dalil-dalil syariat. Masya Allah, sangat banyak. Dari kitab-kitab samawi terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab-kitab yang lainnya. Para nabi, para rasul semua mengajarkan manusia kalau sudah mati akan hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan secara ya amal-amal yang telah dia kerjakan ketika hidup di dunia. Maka di sini ketika orang-orang kafir tidak percaya, ya alladzihum fihi mukhtalifun, mereka ini berselisih, ada yang ragu-ragu, ada yang enggak percaya. Ya. Walaupun kemudian orang-orang kafir Quraisy ada sebagiannya kemudian beriman setelah mendengar dakwah dari Rasulullah SAW. Beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada Nabi SAW. Kala saya bilang, jangan begitu, kalian akan tahu. Atau mereka akan tahu, kata Allah SWT. Thumma kala, kemudian jangan begitu kalian. Kalian semuanya akan mengetahui. Akan mengalami bahkan. Betul-betul akan mengalami setiap kita. Kalau habis mati, akan dibangkitkan kembali. Nah, ya, barakallahu fikum, kata muallif, hafizahullah ta'ala, mal amru kama yasmahullahi. Tidaklah perkaranya seperti yang disangka oleh orang-orang musyrik. Sa'alamu ha'ulail musyrikun akibat takdirihi. Mereka orang-orang musyrikin akan tahu akibat dari mendustakan hari kiamat. Mendustakan hari kiamat termasuk kekufuran. Tidak percaya akan hari kebangkitan, ini adalah kekufuran. Ya. Para ulama menyatakan akan kafirnya, ijma. Sepakat, akan kafirnya orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan. Atau orang yang ragu dengan hari kebangkitan. Betulkah kita akan bangkit kembali? Benarkah kita akan hidup kembali? Ragu dalam hatinya, kafir. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Kata Allah Azza wa Jalla, mereka akan tahu akibatnya. Al-musyrikun atau wayyadharu lahum mallahu fa'ilun bihim. Dan akan nampak kepada mereka apa yang akan Allah balaskan kepada mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Saya ta'akkadu lahum dhalik, dan itu akan ditandaskan buat mereka. Ya. Ya ta'akkadu lahum sidqu ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an wal ba'ts, dan akan betul-betul ditandaskan akan benarnya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan juga dari hari kebangkitan, bahwasanya betul-betul manusia semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan itu sedikit pun ya tidak diragukan sama sekali. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu akan disediakan azab yang sangat pedih atas kekafiran mereka. Sebaliknya, kita semuanya kaum mukminin wajib untuk mengimani, ya, menanamkan keimanan di dalam hati-hati kita akan hari kebangkitan, karena dengan beriman dengan hari kebangkitan, seorang mukmin akan menjadi sangat-sangat bagus keadaannya, ya. Ketika kita beriman dengan hari kebangkitan, seorang mukmin akan terjaga dari berbagai macam perkara-perkara yang jelek di kehidupan dunia. Ya, dia mau berbuat jelek, dia takut akan hari pembalasan. Dia mau berbuat begini, dia takut akan hari pembalasan. Dia akan khawatir akan hari kebangkitan mau dibalas. Ya, dengan beriman dengan hari kiamat, banyak sekali manfaat dan faedah yang bisa dipetik oleh seorang insan. Hadza tahdidun wa wa'idun lahum. Ya, kata Malik Al-Allah, ini adalah bah ancaman. Ketika mereka tidak mau beriman dengan hari kebangkitan, akan diancam, ya, akan tahu akibatnya, akan tahu azabnya nanti di alam akhirat. Ya, ancaman yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahul muwaffiq. Insyaallah kita bukan sampai di sini. Kita lanjutkan setelah di waktu akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in.